Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa ba'd. Qala al-muallif, wa huwa sahibul mutammimah, al-matan, al-i'rabu taghyiru awakhir al-kalimi liqtilaf al-awamil al-dakhilati alayha لفظا أو تقديرا الداخلة أي العوامل الداخلة إعراب adalah perubahan akhir-akhir kalimat karena perbedaan faktor-faktor yang masuk kepadanya karena perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya لفظا أو تقديرا lafzan yang terwujud dalam bentuk lafaz, takdiran yang dianggap ada walaupun tidak terlihat lafaznya. Baik, maka faktor-faktor itulah yang membuat satu kalimat menjadi marfu' atau menjadi mansub atau menjadi majrur, makhfud. Kita lihat syarahnya. Qala fil kawakib الذين لا يخلو آخر الكلمة عن أحدهما الإعراب والبناء. Ada dua perkara yang tidak mungkin sebuah kalimat atau tidak mungkin akhir dari sebuah kalimat kosong daripadanya. Saya ulangi kalimat beliau. Dua perkara yang akhir kalimat tidak mungkin kosong daripadanya, yaitu إعراب wal bina. Kalau enggak mu'rab berarti mabni. Kalau enggak mabni berarti mu'rab. La yakhlu an ahadihima. Enggak mungkin lepas dari salah satunya. Enggak mungkin ada kalimat dia tidak mu'rab tapi juga enggak mabni. Enggak ada. La yakhlu akhirul kalimah an ahadihima. Enggak mungkin satu kalimat atau akhir satu kalimat enggak mungkin kosong dari dua perkara. Kalau enggak i'rab, ya bina. Kalau enggak bina, al-i'rab. Kita mulai dengan yang pertama, al-i'rab. Al-i'rab didahulukan qaddamahu 'ala al-bina li asalatihi wa li syarafihi bin difa' al-khata' fi al-lafz bihi wa syaraf mahallih alladhi huwa al-ism. Wahuwa yutlaq fil lughah ala ma'anin kathirah. Kenapa didahulukan al-i'rab? Didahulukan al-i'rab karena beberapa sebab. Yang pertama, li asalatihi. Yang pertama, karena dia merupakan hukum asal. Berarti yang mabni, yang kasus. Kalau mu'rab, ya memang asalnya. Asalnya kalimat bahasa Arab itu mu'rab. Yang mabni berarti ada kasus. Yang mabni berarti ada sesuatu. Itu sebab pertama. Maka didahulukan al-i'rab karena al-i'rab merupakan al-asl li asalatihi. Sebab kedua li syarafihi. Yang kedua karena kemuliaannya. Maka didahulukan. Kenapa kok i'rab dikatakan lebih mulia? Bin difa'il khata' fil lafaz bihi. Karena dia terlindung dari kesalahan dengan i'rabnya. Terlindung dari kesalahan dengan i'rabnya. Kalau kamu menyebutkan hadza zaidun wa ra'aitu zaidan wa maratu bi zaidin, kamu lihat Zaid. Yang pertama Zaidun, yang kedua Zaidan, yang ketiga Zaidin. Yang pertama sebagai fa'il, hadza zaidun. Yang kedua sebagai maf'ul, ra'aitu zaidan. Yang ketiga sebagai majrur, makhfud, marartu bi zaidin. Enggak mungkin salah. Terlindung dia dari kesalahan. Beda dengan kamu katakan hadza Jakarta, wa ra'aitu Jakarta wa marartu bi Jakarta. Tiga-tiganya Jakarta. Tidak berubah, Jakarti, Jakartu, Jakarta, tidak ada. Karena dia ajam, dan dia alam, maka dia tidak menerima perubahan-perubahan di akhirnya. Akhirnya membingungkan. Ini barakallahu fikum, bisa jadi orang salah karena tidak ada i'rab. Berarti i'rab lebih mulia. Limadha bindifa'il khata' fil lafadz? Karena terlindung kesalahan dalam lafaz dan terlindung kesalahan dalam makna. Wa syarafu mahallihi alladhi huwa lism. Dan juga kemuliaan tempatnya. Tempat i'rab di mana? Hah? Tempat i'rab di huruf atau di fi'il atau di isim? Di isim. Tapi di antara tiga, isim, fi'il dengan harf, mana yang lebih mulia? Ayuhuma asyraf? Ayuha al-asyraf min hadhihi thalatha? Hah? Naam, al-isim. Barakallahu fikum. Berarti tempatnya i'rab juga pada sesuatu yang mulia, yaitu isim. Sesuatu yang lebih mulia di antara tiga. Isim, fi'il, dan harf. Berarti syarafuhu wa syaraf mahallih. Alladhi huwa al-isim. Dan dia adalah isim. Wa huwa yutlaq. Ini kembali kepada i'rabnya. Dan i'rab yutlaq fil lughah. I'rab itu diucapkan dalam bahasa Arab untuk menyebutkan beberapa makna atau untuk mengungkapkan beberapa makna. Minha al-ibanah. Di antaranya al-ibanah, penjelasan. Yuqal, misalnya dikatakan dalam contoh, a'raba fulanun amma fi nafsih. Si fulan mengi'rabkan apa yang dalam dirinya. Apa makna mengi'rabkan? Abanahu, menerangkan apa yang ada pada dirinya. Mengungkapkan apa yang ada pada dirinya. Berarti i'rab memiliki makna pertama adalah ibanah, penjelasan, pengungkapan. Wa minha at-tahsin. Yang kedua, i'rab bermakna tahsin, membaguskan. Yuqal, dikatakan dalam contoh, a'rabtu syai'a. Aku mengi'rabkan sesuatu. Ay hassantuhu. Ay hassantuhu. Aku baguskan dia. A'rabtuhu artinya aku i'rabkan dia, maksudnya aku baguskan dia. Ini makna kedua. Wa minha at-taghyir. Makna ketiga, i'rab bermakna taghyir, perubahan-perubahan. Yuqal a'raballah al-ma'idah. Allah merubah ma'idah. Artinya ghayyaraha. Allah merubahnya. A'raba. Al-ma'idah apa? Lambung atau perut. Qala fil hima. Julukan sebuah kitab. Qala wal munasib minha lil ma'anil istilahi huwal awwal. Baik, ini kan makna-makna secara lughah. Bahwa i'rab dalam bahasa Arab secara lughatan itu mengandung sekian makna. Al-ibanah wa tahsin wa taghyir. Bisa bermakna penjelasan, bisa bermakna membaguskan, bisa bermakna merubah. Baik. Wastilahan, kalau menurut istilah para ahli nahu, apa itu al-i'rab? Al-i'rab taghyiru awakhiril kalimah. Berarti menurut sahibul matan, menurut sahibul mutammimah, i'rab bermakna taghyir, berarti makna yang ketiga, at-taghyir. Tetapi dalam hima disebutkan al-munasib minha lil ma'anil istilahi huwal awwal, bahwa yang cocok untuk dijadikan sebagai makna istilah, istilahnya para ahli nahu, ketika ahli nahu menyatakan mu'rab, i'rab, apa artinya? Yang pertama, apa yang pertama tadi? Ibanah, menjelaskan. Mengapa? Karena dengan i'rab menjelaskan. Ja'a Zaidun. Zaidun sebagai fa'il. Tahu dari mana? Dijelaskan oleh siapa? Dijelaskan oleh i'rab. Karena Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Sebagai apa sekarang dia? Maf'ul. Dari mana kamu tahu? Dijelaskan oleh i'rabnya. Dia mansub. Maratu bi Zaidin juga sama. Kalau mau lebih jelas, contohnya jangan ja'a Zaidun. Contohnya, daraba Zaidun Amran. Ah, ini bisa dibolak-balik kalau gak ada i'rab. Apakah Zaid yang dipukul atau Amr? Iya kan? Contoh yang anu saja, bukan yang mu'rab, masih belum mu'rab. Yang muqaddar, seperti Musa wa Isa. Daraba Musa Isa. Siapa yang dipukul? Siapa yang memukul? Hah? Ya enggak tahu. Dari mana kita tahu? Enggak ada i'rabnya. Enggak jelas mana yang marfu, mana yang mansub. Daraba Musa Isa. Berarti Musa yang lebih dulu yang memukul. Belum tentu. Barangkali daraba Musa Isa. Hah? Kalau saya baca begitu gimana? Kayaknya Isa yang mukul. Kalau daraba Musa Isa. Ah, Isa yang dipukul. Musa yang mukul. Itu kamu dengar logatnya saja. Kalau saya baca di balik. Daraba Musa Isa. Ayo gimana? Siapa yang mukul? Kayaknya Isa. Bingung. Maka dijelaskan. Abana bil-i'rab. Abana bil-i'rab. Dijelaskan dengan i'rab. Ja'a daraba Zaidun Amran. Walaupun ditukar tempatnya. Daraba Amran Zaidun. Tetap Amr yang dipukul. Kenapa? Karena Amran. Kalau Zaidnya yang mansub. Daraba Zaidan Amran. Mau dibolak-balik pun tetap yang dipukul adalah Zaid. Karena dia mansub. Bahkan kalau perlu dibelakangkan fi'ilnya. Bisa enggak? Ya. Zaidun Amran daraba. Hah? Bagaimana? Dalam bahasa Arab, alhamdulillah tetap bisa dipaham. Dan tidak tertukar-tukar. Bimadha? Dengan apa? Bil-i'rab. Barakallahu fikum. Qala huwa al-awwal id al-qasad bihi ibanatul ma'ani. Dalam al-hima' bahwa yang dimaksud dengan i'rab secara istilah ahli nahu adalah yang pertama, yaitu penjelasan, karena dia menjelaskan makna-makna yang mukhtalifah. Intaha. Selesai dari hima'. Wa qala al-Faqihi, sedangkan al-Faqihi berkata, وَهَذَا الْمَعْنَى أَيُ التَّغْيِيرُ أَنْسَبُ. Kata beliau, makna yang ketiga, yaitu taghyir, perubahan, itu lebih cocok. أَنْسَبْ بِالْمَعْنَى الْإِسْتِلَاحِ. Lebih cocok untuk makna istilah. Biasanya, yang namanya mudarris, kalau mengajarkan makna, selalu mengatakan lughatan. Allahu Akbar. Dari kemarin. Yang enggak bisa, jangan taruh di sini. Lughatan wastilahan. Iya kan? Maknanya makna lughawi, makna istilahi. Makna secara bahasa dan makna secara istilah. Kalau sedang membahas nahu, ya berarti makna istilahnya para ahli nahu. Kalau sedang membahas fiqh, makna istilah para fuqaha, begitu. Tergantung apa yang sedang dibahas. Itu makna istilah. Tapi makna lughah, luas. Secara bahasa apa? Nah, ternyata sudah dijelaskan tadi, i'rab dalam bahasa memiliki tiga makna. Penjelasan. Yang kedua, nah, membaguskan. Yang ketiga, nah, merubah. Taib. Yang sesuai dengan makna istilah dari makna-makna bahasa ini, yang mana? Dalam al-hima' dikatakan yang pertama, menjelaskan. Karena dengan i'rab jadi jelas. Tetapi kata al-faqihi, yang ketiga, perubahan. bolehkah atau bisakah kita katakan bahwa i'rab secara istilah mengandung makna perubahan dan juga penjelasan? Bisa kan? Maka tidak ada perselisihan di antara para ulama dalam artian ikhtilafnya hanya tanawwu, tidak ikhtilaf yang tadad, tidak ikhtilaf yang berselisih, tidak ikhtilaf yang bertentangan. Walhamdulillah. Dan itulah al-musyar ilahi biqaulih, dan inilah yang diisyaratkan dalam matan. Apa itu i'rab? Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kalimat. Ay al-kalimil mu'rabah. Tentunya kalim yang dimaksud kalimat-kalimat yang mu'rabah, yang memang mu'rab, bisa berubah. Allati hiya anwa'ul isim al-mutamakkin, yaitu jenis-jenis isim yang mutamakkin. Ay, apa mutamakkin? Ay al-mu'rab, yakni yang mapan, yang bisa di'irabkan. Sudah kita katakan tadi, hukum asalnya mu'rab kan? Berarti yang mabni itu adalah kasus. Yang mabni adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa. Pasti ada sesuatu. Di antara sesuatunya adalah kalau syibhil fi'il atau syibhil huruf, menyerupai fi'il atau menyerupai huruf. Kalau menyerupai fi'il, mamnu' min as-sarf. Kalau menyerupai harf, mabni. Maka tidak bisa lagi terlihat i'rabnya. Wal fi'il mudhari' al-khali min naw'ain niswah wa ta'kid. Yang kedua adalah fi'il mudhari' yang kosong dari nunun niswah dan nunut taukid. Ini yang perlu kalian kasih garis atas atau kasih stabilo, kasih penjelasan bahwa yang mu'rab dari kalimat-kalimat itu dua. Satu, isim yang tidak terkena kasus tentunya. Hukum asalnya isim, mu'rab. Yang kedua, fi'lul mudhari' yang tidak bergandengan dengan nunun niswah dan nunut taukid. Yang tidak bergandengan dengan nunun niswah dan nunut taukid. Sebab ketika fi'il mudhari' yang tadinya mu'rab bergandengan dengan nunun niswah, yaktubna, maka dia mabni. Atau bergandengan dengan taukid, yaktubanna atau yaktuban, maka dia mabni. Baik. Mafhumi lahuna? Sampai sini paham? Baik, kita lanjutkan. Wa taghyirul awakhir, dan perubahan akhir-akhir kalimat adalah huwa sayruratiha marfu'atan au mansubatan au majruratan au majzumatan. Yang disebut taghyir adalah sayruratiha, perubahan dia menjadi marfu' atau mansub atau majrur atau majzum. Alhamdulillah sudah dipelajari di dalam kitab sebelumnya, Tufasaniyah, tentang ciri-ciri rafa'. Apa yang pertama? Dhamma. Ciri-ciri nasab, apa yang pertama? Naam, fathah. Ciri-ciri jar, majrur, kasrah. Apa ciri-ciri jazm? Naam, sukun. Salah satu. Masih ada lagi tanda-tanda lainnya. Dan itu sudah dipelajari. Sawa'un akana taghyiru haqiqatan kaddali min zaid am hukman kalmimi min dam wa fam fa inna aslahuma dami wa famu aw fami. Perubahan tadi sama saja. Apakah perubahan yang hakiki seperti dal dari kata Zaid. Perubahannya hakiki. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Dun dan din. Pada dal terjadi perubahan. Fathah, kasrah, dhammah. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ini namanya taghyir haqiqah. Perubahan yang hakiki. Bisa juga hukman. Hukman, hukumnya berubah. Min dam wa fam. Ra'aitu daman. Taib. Atau daman masfuhan. Famun. Faman. Famin. Itu hukumnya. Tetapi aslinya dia itu memiliki huruf ya di akhirnya. Dam itu aslinya dami. Sedangkan fam aslinya famu. Baik. Barakallahu fikum. Maka itu dalam i'rab sama saja. Apakah yang asli ataupun yang tidak asli? Apakah yang hakikatan ataupun yang hukman? Kalau itu ada perubahan di akhir, maka dia mu'rab. Maka dia mu'rab. Taib. Tetapi i'rab tidak hanya perubahan titik. Tidak semua perubahan disebut i'rab. Tidak semua perubahan disebut i'rab. Maka namanya definisi harus jami' mana. Harus lengkap dan jelas. Mencakup anggota-anggotanya dan mengeluarkan yang bukan anggotanya. Karena tidak setiap perubahan adalah i'rab, maka dijelaskan dengan penjelasan tambahan. Perubahan yang disebabkan. Perubahan yang disebabkan. Berbeda-bedanya faktor-faktor yang masuk kepadanya. Berbeda-bedanya faktor yang mempengaruhinya. Ikhtilaful awamil. Likhtilaful awamil. Ay. At-taghyirul madkur syartuhu. Berarti perubahan tadi ada syaratnya untuk disebut i'rab. Perubahan tadi ada syaratnya untuk disebut i'rab. Apa syaratnya? Syartuhu. An yakuna bisabab ikhtilaf al-awamil. Syaratnya harus perubahannya karena sebab. Awamil. Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ayta'aqubul awamil alal kalimi wahidan ba'da wahidin. Yani berganti-gantinya amil. Amil itu saya terjemahkan faktor. Kalau mau diterangkan adalah sesuatu yang mempengaruhi atau sesuatu yang bekerja padanya. Sesuatu yang beramal padanya. Maka dikatakan amil. Alladhi ya'mal fihi. Alladhi ya'mal fihi. Yang dia bekerja padanya. Mempengaruhinya. Wahidan ba'da wahid. Wal awamil jam'u amil. Awamil itu bentuk jamak dari amil. Yaitu ma aujaba kauna akhiril kalimah ala wajhin makhsus. Kalau mau didefinisikan amil adalah sesuatu yang mewajibkan akhir kalimat menjadi bentuk tertentu. Saya ulangi. Amil adalah sesuatu yang mewajibkan akhir kalimat menjadi bentuk tertentu. Akhir kalimatnya harus marfu. Apa yang menyebabkan dia marfu? Fa'iliyah atau fa'iliyah. Kefa'ilan dialah faktor yang mempengaruhi dia menjadi dhamma. Zaidan, kenapa dia mansub? Kemaf'ulan dialah yang menyebabkan. Kemaf'ulan dan kefa'ilan tadi ini disebut amil. Dan disebutnya dengan fa'iliyah dan maf'uliyah. Maka kalau mau dijelaskan mansubun alal maf'uliyah atau marfu'un ala al-fa'iliyah. Yang disebabkan oleh faktor kefa'ilannya dia. Baik. Kembali pada kita. Al-wajhin makhsus menjadi keadaan tertentu min raf'in aw nasbin aw jar. Apakah menjadi rafa, menjadi nasab atau menjadi jar? Aw jazm atau menjadi jazm. Nahu darabtu Zaidan, daraba Zaidun Amran. Contohnya daraba Zaidun Amran. Fa inna daraba mujibun liittisafi Zaid bir rafa'. Maka fi'il daraba mengharuskan pelakunya harus dirafa'kan. Li'annahu fa'iluhu, karena dia fa'il. Dan Amran menjadi nasab karena dia maf'ul. Maka karena dia pelaku dia harus rafa', karena dia objek maka dia harus nasab. Ini adalah amil amil. Wa kadzalika marartu bi Zaid, demikian pula marartu bi Zaidin. Kenapa Zaidin? Ada mujib, ada yang mengharuskan dia untuk Zaidin, untuk kasrah, untuk majrur. Litifafi Zaidin bil jar huwa al ba, yang menyebabkan dia menjadi majrur adalah huruf jar yaitu ba. Wa fi qawlika, contoh keempat, kalau engkau katakan lam adrib Zaidan, aku tidak memukul Zaid. Lam adrib Zaidan, perhatikan fi'il mudhari' adrib dengan adanya lam. Lam adrib Zaidan. Al-mujib li'tisafi ad-darb aw li'tisaf adrib bil jazm, yang mewajibkan untuk dia jazm adalah kalimat idrib, kalimat lam adrib. Huwa lam, yaitu lam. Yang mewajibkan adalah huruf lam yang dijuluki dengan harfu jazmin. Wala farqa baina an yakuna al-amil lafdhiyan kahadil amthilah aw ma'nawiyan. Dan faktor tadi yang mempengaruhi kalimat-kalimat akhirnya bisa nasab, bisa rafa', bisa jarilah akhirihi, kadang-kadang faktornya faktor yang terlihat lafziyan, terlihat lafadznya. Dan kadang-kadang faktornya faktor ma'nawiyan, secara makna saja, tidak terlihat bentuknya. Kalau saya katakan, perhatikan sini, saya katakan jumlah mufidah. Al-madrasatu jamilatun. Al-madrasatu jamilatun. Apa yang menyebabkan madrasah marfu' dan apa yang menyebabkan jamilah marfu' juga? Hah? Kalau tadi kan kelihatan. Karena ada fi'il, maka dia menjadi fa'il, dia menjadi maf'ul. Karena ada lam, maka menjadi jazm. Karena ada ba, menjadi majrur. Sekarang, al-madrasatu jamilatun. Kenapa madrasatu jadi marfu'? Apa yang mewajibkan dia marfu'? Keberadaannya di awal atau memulai pembicaraan. Atau dalam bahasa Arab, ibtida. Karena dia memulai. Naam? Tahibi jamilatun. Karena dia khobar menjelaskan. Ada di situ lafadznya. Mubtada atau ibtida, tidak ada lafadznya. Kamu lihat di situ ada lafadznya. Tapi keadaan dia, karena dia ibtida, maka dia marfu. Karena dia khabar, maka dia marfu. Ala kulli hal. Ini contoh bahwa amil kadang-kadang enggak terlihat lafadznya. Kalau kamu katakan bizaidin, banyak terlihat ada. Lam adrib, faktor penjazmnya terlihat. Baik. Tapi ketika al-madrasatu, kenapa dia dalam keadaan marfu'? Karena dia memulai. Mana faktornya? Mana lafadznya? Tidak ada. Tidak ada lafadznya. Nah, berarti kadang terlihat lafadznya, kadang tidak terlihat. Kadang lafzan, kadang ma'nawiyan. Kalau ibtida', seperti ibtida', memulai pembicaraan dalam jumlah ismiyah. Karena kalau jumlah fi'liyah, enggak ada mubtada. Khabar. Adanya fi'il fa'il. Fa'innahu rafi' lil mubtada. Maka karena dia mubtada, dia menjadi marfu' atau dirafa'kan. Wa tajarrud anin nasib wal jazm. Sekarang fi'il yadribu. Kenapa dia dhammah? Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi minan nawasib wal jawazim. Litajarrudihi minan nawasib wal jawazim. Karena dia kosong, tidak ada yang menasabkan dan tidak ada pula yang menjazmkan, maka dia marfu'. Berarti ada enggak tanda-tandanya di situ? Terlihat lafadznya? Enggak terlihat. Berarti disebut dengan amil ma'nawi. Amil ma'nawi. Fa'innahu rafi' lil mudhari'. Maka tidak adanya nasib dan tidak adanya jazim, sebuah fi'il mudhari' akan marfu'. Jadi kalau ditanya limadha marfu' hadzal fi'l al-mudhari', kamu jawab litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim. Karena kosong dari nasib-nasib dan jazim-jazim. Karena kosong dari penjazam dan kosong dari penasab. Jait. Al-awamil ad-dakhilati 'alaiha. Ad-dakhilah ay 'alal kalimi, yang masuk ke dalam kalimat. Sawa'un akana taghyir al-madhkur lafdan atau taqdiran. Sama saja. Apakah yang masuk itu tadi lafdan atau takdiran? Bagaimana yang lafdan? Contohnya wa huwa ma yadhhar atharuhu fi akhiril kalimah. Masih dijelaskan oleh musannif, oleh sahibul matan, bahwa perubahan itu tidak mesti terlihat. Kadang-kadang perubahan itu tidak terlihat. Seperti perubahan yang terjadi pada Musa dan Isa. Ja'a Musa wa ra'aitu Musa wa maratu bi Musa. Ada enggak perubahan? Sungguhnya ada. Tapi enggak terlihat. Tempatnya enggak bisa menerima tanda-tanda nasab, tanda-tanda rafa', tanda-tanda jar. Berarti perubahan tadi adalah lafdhan au taghyiran. Bisa jadi lafadznya terlihat perubahan dari dhamma ke kasrah, bisa. Bisa jadi waw ke alif ke ya, bisa berubah dari adanya nun kemudian hilang nunnya, bisa. Banyak perubahan-perubahan itu dan terlihat. Kadang-kadang tidak terlihat, dan ini yang disebut dengan muqaddar atau takdiran. Perhatikan matannya. Al-i'rab taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alayha lafdan au taqdiran. I'rab adalah perubahan di akhir kalimat karena faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apakah perubahan itu lafadznya terlihat ataupun takdiran dianggap berubah tapi tidak terlihat. Kita contohkan. Yang pertama yang terlihat, ay kama fi akhiri Zaid, seperti di akhir kalimat Zaid. Nahu ja'a Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Terlihat perubahannya? Terlihat. Datang Zaidun, saya lihat Zaidan dan aku melewati dengan Zaidin. Atau pada fi'il, kamu contohkan yadhhab misalnya. Kamu lihat pada ba, Zaidun yadhhabu, walan yadhhaba, walam yadhhab. Berbeda tiga fi'il ini, padahal sama-sama mudhari'. Zaidun yadhhabu dengan dhamma, walan yadhhaba, dia tidak akan berangkat. Walam yadhhab, dan dia belum berangkat. Lam yadhhab dengan sukun. Yang pertama yadhhabu marfu', Yang kedua, lan yadhaba dengan fathah mansub. Yang ketiga, lam yadhab dengan sukun majzum. Terlihat atau enggak terlihat perubahannya? Terlihat. Au taqdiran. Sekarang yang tidak terlihat, yang dianggap ada perubahan tapi enggak terlihat. Contohnya, wa huwa ma la yadhhar atharuhu fil akhir. Apa yang tidak terlihat pengaruhnya di akhir kalimat, bal yunwa wa yuqaddar, bahkan hanya diniatkan saja dan ditakdirkan, dianggap saja, dianggap ada perubahan. Kal harakat al-muqaddarah, seperti harakat-harakat muqaddarah. Seperti harakat-harakat yang muqaddarah. Di akhir kalimat fata. Di akhir kalimat yang maksur al-fata. Kamu lihat kalimat fata. Ja'a al-fata wa ra'aytu al-fata wa marattu bil-fata. Kenapa? Tidak ada perubahan. Dia tidak bisa menerima harokat. Alif bengkok ini memang muskil. Hurufnya disebut huruf illat, huruf cacat. Merepotkan. Susah. Mau dikasih doma fatau, ya bukan fata namanya. Apalagi fatai atau fata, tidak bisa. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Apa bedanya dengan mabni? Hah? Apa bedanya dengan mabni? Ya berarti mabni dong. Tidak ada perubahan kok. Beda. Mabni itu adalah isim-isim yang terkena kasus tertentu. Ini isim tidak terkena kasus apa-apa. Hanya saja huruf akhirnya huruf yang tidak bisa menerima harokat. Huruf akhirnya adalah huruf yang tidak bisa menerima harokat. Berarti bukan tidak berubah, tidak terlihat perubahannya. Bukan tidak berubah, tetapi tidak terlihat perubahannya. Maka kamu katakan dalam i'rabnya, marfu'un bil dhammah muqaddarah. Mansubun bil fathah muqaddarah ala akhirihi. Demikian pula majrurnya, majrur bi kasrah muqaddarah ala akhirihi. Baik. Kembali kepada kitab. Demikian pula pada fi'il. Ada fi'il yang akhirnya huruf tersebut. Huruf yang tidak bisa menerima harakat. Yaitu yardha, yas'a. Yardha, yas'a. Diakhiri dengan alif bengkok juga. Zaidun yardha, walan yardha. Hah. Zaidun yardha. Dia marfu', tapi tetap yardha. Walan yardha, dia mansub, tetap yardha. Nah, bagaimana majzumnya? Hah? Terlihat. Walam yardha. Huruf ilatnya hilang. Walam yardha. Huruf ilatnya hilang sebagai tanda jazam. Itu perubahan. Berarti kapan tidak terlihat perubahannya? Ketika dia dalam keadaan rafa dan nasab. Tidak terlihat perubahannya. Tapi ketika jazam baru terlihat perubahannya. Berarti dia sesungguhnya mu'rab. Hanya saja enggak terlihat. Wasukun al-muqaddar fi nahwi. Dan sukun yang muqaddar di dalam kalimat lam yakunil ladina kafaru. Kenapa muqaddar? Dia sesungguhnya lam yakun. Sukun. Tetapi tidak bisa dibaca. Karena sukun bertemu dengan sukun. Lam yakun, kemudian alladina kafaru. Bagaimana bacanya? Lam yakun alladina kafaru. Yakun, nunnya sukun. Kemudian lamnya, alif lamnya, sukun lagi. Namanya iltiqa'u sakinain. Iltiqa' as-sakinain. Bertemunya dua sukun. Dan kalau bertemu dua sukun, maka tidak mungkin bisa dibaca. Kecuali yang pertama harus dikasih harokat. Dan harokat yang paling ringan, yang paling minim, yang paling kecil, yang paling sedikit, yang paling rendah adalah kasrah. Maka beri yang paling rendah. Sekedar untuk membaca. Maka dibacanya lam yakunil ladina kafaru, terdengar kasrah lam yakuni, lam yakunil ladina kafaru, padahal kalau diputus-putus lam yakun alladina kafaru. Hanya kalau dibaca lanjut enggak akan bisa. Bagaimana cara bacanya? Lam yakunil ladina kafaru, enggak bisa ya. Atau mau di idghamkan lam yakul ladina kafaru, salah ya. Lam yakunil ladina kafaru. Berarti ada enggak di sana? Sukunnya ada. Muqaddarah. Ya. Tidak terlihat. Karena adanya kasrah aridah. Ini semua contoh-contoh yang muqaddar. Untuk menerangkan apa? Untuk menerangkan ucapan musannif. Lafzan au takdiran. Perubahan itu bisa lafaz, bisa takdir. Bisa kelihatan, bisa tidak terlihat. Fa inna alamatul jazm fi yakun sukun, karena tanda jazm pada yakun adalah sukun yang muqaddar pada nun karena dia kasrah. Kenapa kasrah? Aridah, dia terpaksa harus muncul kasrah. Lil tiqa'i sakinain, karena bertemunya dua sukun. Biasanya dalam Quran disebut atau ditulis ada nun kecil. Iya kan? Untuk membantu pembaca. Enam. Atau ada kasrah, nun kasrah, cil. Untuk membantu saja. Aslinya, yakun. Tayyip. Kembali. Pada kitab. Fakharaja bittaghyir. Luzumu akhiril kalima. Au kalimi. Halan wahidan fa'innahu yusamma bina. Baik. Maka keluarlah dari definisi i'rab yang diawali dengan taghyir, maka keluarlah apa-apa yang tidak taghyir, tidak berubah, yaitu yang mabni. Apa itu yang mabni? Luzumu akhiril kalimi halan wahidan. Yang akhir kalimatnya terus menerus di dalam keadaan yang satu, dalam keadaan yang sama. Fa'inahu yusamma bina, maka itulah yang disebut dengan al-bina. Baik, kita akan bahas insyaAllah al-bina pada pertemuan berikutnya bismillah ta'ala. Wa kharaja min qawlihi taghyir awakhir, perubahannya tetapi perubahan. Sudah pernah saya jelaskan bahwa di antara atau kebanyakan atau hampir seluruhnya para ulama ketika menerangkan tentang definisi selalu ada menerangkan kharaja minhu, kharaja minhu. Untuk apa? Agar tahu bahwa definisi ini betul-betul jami' dan mani'. Likhtilaf awamil ad-dakhilah alaiha lafzan atau takdiran. Baik. Taghyir. Yang namanya i'rab adalah taghyir. Kalau tidak taghyir, kharaja minhu al-bina. Sahih? Kharaja minhu al-bina, karena al-bina tidak ada taghyir. Luzum awakhir al-kalim halan wahidan. Khalas? Awakhir kalimah. Kharaja minhu? Awail. Atau? Hah? Awsat. Al-kalima. Namanya i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Kalau awal kalimat bukan i'rab. Kalau awsat al-kalimah ada perubahan-perubahan, bukan i'rab. Contoh. Kitab menjadi kata'ib. Apakah itu i'rab? Bukan. Karena aslinya sama. Kitabun dengan kata'ibu. Baik. Apa contoh lainnya? Kub, akwab. Awalnya berubah. Itu bukan i'rab. Tapi berubah. Iya, yang dibahas akhir kalimat. Kubun wa akwabun. Akhirnya sama. Maka itu bukan pembahasan i'rab. Pembahasan i'rab itu adalah awakhir kalimat.